Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisan, al ma'budi fi kulli zaman, alladhi la yakhlu min 'ilmihi makan wa la yashghaluhu sya'nun anshan. Jalla 'anil ashbahi wal andadi wa tanazzaha 'anil sahibati wal auladi wa nafadha hukmuhu fi jami'il 'ibadi. La tumathiluhu al-uqulu bitafkiri wa la tatawahhamuhu al-qulubu bitaswiri. Wa sallallahu wa sallam ala nabihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ulil fadli wa ra'is sadidi amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amala mutakabbala. Allahumma na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Allahumma zidna imana wa yaqina wa fikha. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-babul 'ashir fi istiwa'illahi 'ala 'arsyih. Al-istiwa'u fil lughah yutlaqu 'ala ma'anin taduru 'ala al-kamali wal intihai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما والصلاة والسلام على المجتبى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع الهدى فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar amma ba'd. Ikhwah sekalian rahimakumullah, kita wajib menjadikan kajian-kajian ilmiah kita itu lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, dan kemudian meniatkan raf'ul jahl dari diri kita, dan semoga bisa juga menghilangkan kejahilan dari diri orang lain setelah kita. Terlebih yang kita pelajari ini aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidah yang seharusnya dianut, diterapkan dan direalisasikan oleh seluruh muslim. Bab-bab dalam kitab ini adalah bab-bab yang penting yang kemudian sudah terpicu atau telah terpicu khilafiyah di antara ahli qiblah, khilafiyah yang tidak semestinya terjadi. Namun Allah Subhanahu wa taala meniscayakan itu akan terjadi pada waktunya. Masalah-masalah berkaitan dengan jiha, istiwa, ulunya Allah taala, itu masalah yang klasik, artinya sudah berlarut. Tetapi dengan berlarutnya ahlul bid'ah tidak merujuk kepada ahlus sunnah, dan sebagian ahlu sunnah tetap terdisakiti baik secara maknawi maupun secara hissi dengan adanya khilafiyah semacam ini. Dan mempelajari hal-hal semacam ini ikhwah adalah jihad, adalah jihad fil ilm. Jadi bukan sembarang yang, bukan sembarang kita itu hanya ingin berselisih, bukan ikhwan. Tapi kita mempelajari ini adalah mempelajari hukum dan agama Allah Subhanahu wa taala. Niatkan seperti itu. Dan jangan niatkan kita ingin semata-mata membantah kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, bukan. Ketika memang ada konteks dan nuansa untuk menjabarkan kebenaran dan membantah kebatilan, maka lakukan. Tapi pada dasarnya, kita pada dasarnya akar kita bukan membantah, melainkan akar kita adalah bertauhid dan mentahsil ilm, memahaminya, menerapkannya, dan kemudian menyerukan orang-orang kepadanya, kepada kebenaran. Masalah istiwa ini mungkin sampai antum wafat khilafiyah terhadapnya itu tidak akan berakhir, mungkin. Tetapi yang juga tidak akan berakhir insyaallah pahala antum berjihad menuntut ilmu itu. Ya, antum datang pagi-pagi ke majelis ilmu biiznillah, maka semoga ini jihad antum dan juga jihad kita semua insyaallah. Sebagaimana dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, siapa yang keluar menuju ilmu maka dia fi sabilillah hatta yarji', di jalan Allah sampai dia pulang. Meskipun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya, Tetapi secara makna semoga Allah Ta'ala perkenankan itu untuk kita. Maka masalah istiwa alal arsh ini bukan semata-mata kita itu betul-betul pengen melawan semata, bukan, tetapi mengimani istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsh, menancapkan ilmu tersebut pada kalbu kita sehingga iman kita semakin tebal kuat hingga istiqamah thabat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan al-qaul al-thabit. Apa itu al-qaul al-thabit? La ilaha illallah. Dan kita mengimani seluruh sifat Allah dan diantaranya istiwa, sifat fi'liyah Allah Ta'ala, itu masuk dalam dhim atau modal untuk la ilaha illallahnya kita. Jadi belajar akidah ini supaya semakin teguh dan kuat dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga Allah Ta'ala teguhkan kita fil hayati dunia, di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat mulai dari barzakh. Ya, yang memberikannya kemudian wa yudhillullahu dhalimin, orang-orang yang zalim itu Allah Ta'ala sesatkan. Sebagian tafsir mengatakan maksudnya Allah sesatkan, Allah Ta'ala sulitkan dia untuk mengucapkan yang benar ketika terjadi fitnah kubur padanya. Itu dikatakan, man rabbuk, siapa Rabbmu? Ternyata selama di dunia dia menyimpangkan ayat-ayat Allah, maka dia sulit untuk menjawab Allah. Na'udzubillah. Maka kita harus kembali back to salaf dalam masalah ini. Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin terangkum di qalbu antum, materi-materi yang ditahqiq oleh ulama salaf dan para pengikutnya, maka insyaallah semakin tebal keimanan antum dan semoga Allah jaga kita semua di dunia dan juga di akhirat. Begitu ya ikhwan. Maka nasihati untuk siapapun dari kita ahlu sunnah salafihin, ya siapapun muslim lah pokoknya, jangan jadikan ilmu ini modal untuk semata-mata membantah. Ya. Tapi bekali diri kita dulu gitu loh. Ada sesi untuk membantah jika pun memang itu benar, kita berhak untuk membantah sesuatu. Tapi pelajari dulu materinya betul-betul. Ya, dan ini kita masih dalam materi basic. Ya, ini nasihat buat Anda dan juga antum, tidak disebabkan Anda melihat ada antum yang berdebat, enggak. Ini memang Anda ingin aja memberikan nasihat untuk diri Anda dan juga antum dalam hal ini. Taib, tadi dikatakan al-babul ashir fi istiwa'illahi 'ala arsyih, berkaitan dengan istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy-Nya. Makna istiwa secara lugah itu apa? Al-istiwa'u fil lughati yutlaqu 'ala ma'anin taduru 'ala al-kamali wal intihaa. Istiwa dari segi bahasa itu dimutlakan untuk makna-makna yang berputar, berkisar di masalah kesempurnaan dan pengakhiran segala hal gitu loh. Itu dari segi bahasa. Ya, dari segi bahasa. Itu perlu diingat al-kamalnya, ya diingat ini. Taib, coba istamir. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala wa qad warada fil Qur'ani 'ala thalathati wujuh. Al-awwal mutlaq كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل أي كمل والثاني ومقيد بإلى كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء أي قصد بإرادة تامة الثالث ومقيد بعلى كقوله تعالى لتستوى على ظهوره ومعناه حينئذ العلو والاستقرار. طيب Hasan. Istiwa secara lugah tadi apa? Taduru ma'nahu ma'anihi ala apa? Yaitu al-kamal wal intiha. Sebagian dari kita menafsirkan atau menerjemahkan al-istiwa yaitu bersemayam. Ala kulli hal. Ada sifat istiwa, ada sifat ulu. Pertanyaan ana, mana yang lebih umum, istiwa atau ulu? Istiwa-istiwa, ulu-ulu. Ulu meninggi, ketinggian, sifat ketinggian. Istiwa juga bermakna ulu juga ketinggian. Tapi mana yang lebih khusus sifat? Untuk sifat Allah mana lebih khusus, istiwa atau ulu? Yang lebih khusus istiwa. Yang lebih umum ulu. Karena ayat-ayat menunjukkan itu. Allah Ta'ala disebut alin ala arsyih enggak? Meninggi di atas arsy? Iya. Allah Ta'ala disebut mustawin ala arsy enggak? Iya, beristiwa di atas arsy. Tapi disebut enggak Allah Ta'ala alin ala kulli syai, yaitu ya'lu ala kulli syai, yaitu meninggi di atas segala sesuatu, maha tinggi, mutlak. Di atas segala sesuatu, benar enggak? Betul enggak? Betul. Hah? Iya. Tapi ketika disebut istiwa itu hanya dimutlakkan pada ars. Arti gak ikhwan? Bisa ngelihat Allah Ta'ala beristiwa di atas manusia? Enggak? Enggak kan? Tapi Allah Ta'ala meninggi di atas seluruh manusia. Benar gak? Benar. Jadi ulu itu lebih umum daripada istiwa. Gimana? Faham gak? Ya begitu. Ya. Oleh karena itu sebagian ahlul bid'ah mereka mengikrarkan sifat ulu secara makna dan sambil menafikan sifat istiwa. Ya. Gitu. Bahkan Allah Ta'ala tidak sebut istawa 'ala samawati, tidak. Allah Ta'ala istawa 'ala al-'arsy. Maka yang tepat antum jangan katakan Allah Ta'ala bersemayam di atas langit, tidak. Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy, karena dari dalil menunjukkan istawa itu biasanya 'alal 'arsy. Loh, terus gimana Ustaz kalau misalnya itu mastawa ila sama? Paham enggak? Bukankah itu beristiwa di atas langit? Nanti ada penjabarannya. Nanti insyaallah. Nanti di bukaan itu ada. Ya. Gitu ya. Jadi ketika disebut Allah Ta'ala beristiwa atau disebut bahasa kita bersemayam, maka katakan bersemayam di atas arsy. Tapi kalau Allah dikatakan Allah Ta'ala di atas segalanya, betul enggak? Betul, karena ini ulu. Ya, ketika ulu itu lebih umum. Ya, fahami baik-baik ikhwan. Oke, jadi istiwa betul, istiwa itu mengandung makna ulu, betul. Sahih. Tetapi ulu itu lebih umum dibandingkan lafal istiwa. Ya. Kalau seseorang berada di atas kendaraannya, misalnya antum naik onta, antum sedang beristiwa di atas onta enggak itu di situ? Dan ini walilah, kita enggak mengkiaskan Allah dengan makhluk. Enggak di segi bahasa. Antum sedang beristiwa enggak di atas onta antum? Ya. Betul. Meninggi di atas onta antum? Di bawah onta apa? Padang pasir. Apakah antum sedang beristiwa di atas padang pasir? Ya, enggak. Tapi antum meninggi di atas padang pasir enggak? Iya, betul. Itu bedanya. Ya. Dan dengan permisalan bahasa ini, kita tetap mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala ba'inun an khalqi, terpisah dari makhluknya. Allah tidak masuk ke makhluknya, tidak di dalam makhluknya atau tidak di bawah makhluknya, tidak. Oke? Allah di atas seluruh makhluknya. Baik, kita lanjutkan. Wa qad warada fil Qur'ani 'ala thalathati wujuh. Tersebutkan lafal atau kosakata istawa dengan derivasi dari istawa dalam Al-Qur'an ada tiga wujuh. Tiga wujuh di sini bukan tiga tempat, tetapi tiga model. Ya, tiga model. Tiga sisi gitu ya. Jadi bukan, karena ada lagi ayat-ayat lain yang disebutkan sih, masih ada lagi. Yang pertama istawa dengan kemutlakannya. Maksudnya mutlak apa? Mujarrad an harfil jar. Oke? Okay? Apa arti mujarrad? Itu terlepas dari huruf jar. Dia hanya fi'il selesai. Fi'il selesai. Fi'il fa'il. Tidak ada tambahan huruf jar ila, ala atau apa gitu. Oke? Okay? Yang kedua, dia muqayyad dengan huruf jar. Dan yang ketiga pun begitu. Tetapi yang kedua, muqayyad biharfi jar apa? Ila. Berarti istawa ila. Gitu kan? Yang ketiga, muqayyad dengan harf jar ala, berarti yustawa ala. Okey, itu yang kita bahas. Gimana? Berarti jadi ada berapa? Ada tiga sisi disebutkan dalam Al-Quran pembahasan istawa dan pemutlakannya. Yang pertama, istawa dengan mutlak. Istiwa mutlak. Artinya apa istiwa mutlak itu? Yaitu tidak disandingkan dengan huruf jar. Ya. Entah itu ila, ala, enggak ada. Langsung istawa. Contohnya apa? Kaqaulihi ta'ala wa lamma balagha ashuddahu wastawa ay kamula. Ketika sudah besar dan istawa, itu sempurna. Makanya secara bahasa makna istiwa apa tadi? Maknanya tadi al-kamal wal intiha. Ya, udah mencapai titik akhir atau sempurna, itu istawa maknanya. Tapi di Al-Qur'an di surat Al-Qasas 14 ini, apakah dia, apakah ayat ini sedang menceritakan fa'ilnya itu Allah? Bukan. Balagha asyuddahu, kok sampai ke usianya gitu? Enggak. Istawa di sini bukan menceritakan tentang Allah Ta'ala. Kalau kita katakan istawa ta'amu, makanan sudah siap. Artinya gitu, istawa ta'am, makanan sudah sempurna nih gitu. Ya, gitu ya. Itu ketika apa? Ketika istawa tanpa adanya ikatan huruf jar atau sandingan huruf jar. Pahami baik-baik itu. Yang nanti kemudian di dalam Al-Quran disebutkan tentang sifat Allah. Ya, Allah beri sifat, di antara sifat Allah yang mulia istiwa sesuai dengan kemuliaan Allah Ta'ala. Tapi istiwa di sini istiwa yang muqayyad dengan huruf jar. Yang menunjukkan kekuasaan dan kemuliaan Allah Ta'ala. Yang kedua, muqayyadun bi ila, istiwanya muqayyad dengan harfu jar ila. Seperti firman Allah Ta'ala, thumma istawa ila sama. Ini kita pernah bahas di tafsir jalan lain. Ingat tak? Hah? Gak ingat kan? Bagus. Gak ingat itu berarti tanda-tanda antum masih berpikir. Tapi gagal akhirnya gak ingat. Ya, sama aja. Istawa ila ditafsirkan di sini qasada bi iradatin tamah. Dan tafsiran seperti ini yang diikuti juga oleh Jalaluddin Al-Mahli atau Suyuti dalam tafsir Al-Jain, ya, dan juga ini tafsiran sebagian dari Asy'ariyah. Loh, kok gitu? Masa istawa ma'a qasada? Ya, sebentar. Ini istawa ila. Penafsiran ini juga yang dipilih oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi apa makna thumma istawa ila sama? Coba kelengkapan ayatnya apa? Huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan untuk kalian apa? Bumi seluruhnya. Kemudian istawa ila sama, menuju ke langit. Qasada ila sama, qasada bi iradatin tamah ila sama. Baik. Iskal di sini. Ya. Kemudian dalam surat Fussilat ayat 11 juga disebutkan, thumma istawa ila sama'i wa hiya dukhan. Kemudian Allah Ta'ala menuju ke langit dan langit tersebut adalah asap atau kabut. Ya, maka istawa ila dalam Al-Quran ada dua ayat, di surat Al-Baqarah dan di surat ada apa tadi? Di apa? Fussilat, bukan Al-Fussilat. Ayat 11. Maka sebagian ulama mengatakan istawa ila di sini maknanya qasada ila samai bi iradatin jazimatin tamatin gitu. Ya. Kenapa? Karena secara lafal dia mutaaddi dengan ila. Okay. Ketika mutaaddi dengan ila, beda enggak dengan ala? Ila dengan ala beda enggak, ikhwan? Beda ya, beda. Illa itu seperti menunjukkan adanya intihaul ghayah, yaitu akhir dari tujuan, ya enggak? Tapi ala menunjukkan ulu, di atas. Oke. Ketika itu disandingkan dengan illa, maka ya mencakup makna yang biasanya kalau fi'il disandingkan dengan illa pakai gimana? Ya gitu. Menuju, gitu kan? Ya. Maka makna istawa ila sama yaitu qasada ila sama ala wajhin kamil, menuju ke langit dengan sifat yang sempurna. Sampai sini gimana? Paham? Itu pendapat pertama ikhwan, dan itu yang tulis oleh Syekh Utsaimin di sini. Kalau misalnya istawa, ana teruskan pada pertama ini. Istawa ila sama. Kenapa kok antum enggak menafsirkan istawa ila sama itu meninggi di atas langit? Karena kalau misalnya kita bilang istawa ila sama itu artinya meninggi di atas langit atau istiwa bersemayam di atas langit, maka konsekuensinya adalah tergambar bahwasanya Allah Ta'ala itu sebelumnya di bawah langit, kemudian naik ke atas. Paham? Sehingga oh tiba-tiba berada di dalam makhluknya sendiri dong kok gitu. Gitu ya. Tergambar seperti itu. Maka kita tidak mengatakan Allah menciptakan, ini pertama-tama, Allah menciptakan langit untuk kalian wahai manusia, kemudian Allah Ta'ala meninggi di atas langit. Gimana? Berarti kan tadinya Allah Ta'ala ada di dalam alam, kemudian lagi menciptakan bumi, kemudian kembali meninggi di atas arsy atau di atas langit gitu. Kata mereka begitu. Ya, gimana? Kalau terbayang kayak gitu, kita enggak membayangkan seperti itu, maka kita tafsirkan ini qasada ila as-sama ala wajhin kamil, yaitu menuju ke langit dengan cara yang sempurna, dengan kaifiyah yang Allah Ta'ala, yang hanya Allah Ta'ala gitu. Nah, itu tidak melazimkan Allah di dalam makhluknya gitu. Ya, walaupun pandangan ini kemudian alasan ini juga akan dikritisi lagi gitu loh, enggak ada habisnya. Tapi maksud dari yang mengikuti tafsiran ini adalah yaitu untuk menafikan tasbihnya Allah dengan makhluk, dan juga untuk mensucikan Allah dari penempatan di dalam makhluk. Gimana? Faham gak ikhwan? Faham gak lebih? Agak bingung juga. Nah, coba itu di belakang tuh ada tembok, ya bisa jedotin lah sedikit lah, ya. Gimana tuh, mengenal lebih? Faham gak? Gini, ada langsung aja. Istawa yang muqayyad dengan lafal ila, harus jar ila. Thumma istawa ila sama. Apa sih artinya? Ya, kita langsung pecah aja itu maknanya. Dua ulama atau dua pihak berbeda pandangan, dua pihak ini ahlus sunnah dua-duanya. Ibnu Katsir lebih condong maknanya istawa ila sama yaitu qasada ila as-sama ala wajhin kamil, menuju ke langit dengan cara yang sempurna. Sementara Ibnu Jarir At-Tabari dan juga ulama lainnya mengatakan enggak, istawa ila sama ini maknanya sama dengan istawa ala, yaitu ala ala sama. Gimana? Meninggi di atas langit. Gimana? Gampang kan? Dah, ya dah, itu gitu aja lah kalau gitu, ya. Kalau entar apa? Enggak ngerti-ngerti terus dijerotin enggak mau, ya. Ya. Jadi istawa ila di surat Al-Baqarah dan di surat Fussilat 11. Thumma istawa ila sama itu apa artinya? Tentu ditanya ikhwan. Ya, kadang ditanya untuk apa, supaya menyerang antum, supaya bersyubhat. Oh, istawa ila artinya apa? Taib antum bilang ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka punya dua pandangan mengenai ini. Oh, khilafiyah dong di antara ulama sunnah dan mas. Iya. Loh, kok bisa khilafiyah? Karena pemahaman bahasa. Bukan karena ahlus sunnah menginginkan khilafiyah, bukan. Ya, sebagaimana masalah saq. Ya, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna. Tahu kan surat apa tuh? Surat apa itu lebih? Yauma yukshafu an saq. Antum ini melantarkan Al-Quran antum ini. Surat Al-Qalam. Ya, saq itu kan artinya betis. Sebagian ulama usulnya mengatakan saq artinya betis. Maka Allah memiliki betis. Sebagian menafsirkan ini tafsir Ibnu Abbas artinya adalah hari yang sulit. Ungkapan akan hari yang sulit. Khilaf ini terlalu lama. Ya. Baik. Tapi khilaf ini khilaf yang sair. Kenapa? Karena keduanya ada pemaknaan bahasanya memang. Bukan takwil. Gitu ya. Maka istawa ila sama qasada ila sama ala wajhin kamil. Alladhi yaliqu bijalalihi. Menuju ke langit. Karena kata mereka, kata pendapat pertama, karena kalau misalnya kita katakan Allah menciptakan bumi buat manusia, kemudian Allah meninggi di atas langit, itu kan tergambarnya gimana gitu loh, terfahaminya gimana. Jadi setelah menciptakan bumi, Allah kemudian naik meninggi ke atas langit gitu. Tapi juga bisa dibantah lah. Sampean juga bisa kayak gitu. Thumma qasada ila sama berarti apa? Menuju ke langit juga gitu kan ya. Nah ini makanya khilafiyah yang gak bisa berhenti. Ya, dua-dua pihak ini sama-sama ahlu sunnah yang menginginkan tidak adanya tasbih dan tidak adanya tajsim. Atau bersatunya Allah dengan makhluknya. Tidak. Mereka tidak menginginkan itu. Pendapat kedua Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan istawa ila sama, makna istawa ala sama, yaitu meninggi atau beristiwa bersemayam di atas langit. Ya. Karena hal inilah pada asalnya makna istawa dengan harfu jar bermakna ala. Itu jadi antum tuturkan begitu ya, Fon. Kalau misalnya ada orang yang pengen memojokkan antum mungkin, terus gimana penafsiran antum tentang thumma istawa ila sama? Ya, antum bilang Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan istawa ila makna sama dengan istawa ala. Dan ini ana hanya mengikuti pendapat ulama yang mengikuti salaf. Sudah selesai kan? Khalas. Dah itu aja hujah antum, enggak usah belepotan kemudian apa? Nanti di antum akan diserang dan dipojokkan sampai antum menghadirkan suatu perkataan yang lazimul qaulnya antum itu tajsim. Oh, kalau misalnya kayak gitu berarti habis dari menciptakan bumi Allah Ta'ala naik dong ke langit, kemudian berarti Allah di bawah langit dong gitu kan. Paham enggak? Kan bumi ini kan di kolong langit. Maka antum aja cukup bilang Allah menciptakan bumi ini tidak seperti yang antum gambarkan. Emang kayak manusia nyiptain bola bekel kemudian? Enggak. Ya, bahkan kalaupun Allah Subhanahu wa taala menciptakan semesta ini 7 hari misalnya. Itu jangan antum kira 7 hari tersebut kemudian Allah sibuk dengannya. Sibuk selama 7 hari ciptain langit, bumi dan seterusnya. Enggak. Enggak sibuk, maksudnya enggak sibuk. Allah tidak tersibukkan, walam ya'ya bi khalqihin. Allah tidak letih dengan penciptaan tersebut. Dan tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu. Jadi Allah taala, jadi ini khilafiyah di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Tapi berarti kalau antum menafsirkan istawa ini tanggapan, kalau antum menafsirkan istawa ila itu maknanya qasada ila sama, sama dong antum dengan Asy'ariyah. Ya, akhi, ini bukan masalah sama dengan Asy'ariyah atau tidak. Kalau di kalangan Asy'ariyah mereka tafsirannya juga ada Ahlus Sunnah yang menafsirkan hal yang sama. Dan itu valid dari segi bahasa, maka enggak masalah. Jadi enggak serta merta kalau misalnya di Asy'ariyah kita langsung harus cari jalan lain. Yang penting bentar dulu, kalau emang itu benar ya udah benar ya, khalas kita katakan itu benar sahih. Paham enggak di sini maksud ana? Begitu ya, ikhwan. Dan ini bukan takwil sama sekali. Bukan takwil. Ya. Taib. Jadi itu tadi yang kedua. Apa? Istawa muqayyad dengan ila. Apalin. Yang ketiga istawa muqayyad dengan harfu jar apa? Ala. Qaidah khalas. Ma fi iskal kecuali muawilah dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, apa ya umumnya cabang-cabang Jahmiyah. Muskilah ini mereka ini di awal dari Mu'tazilah terutama, istawa ala, maka ditafsirkan istaula ala, yaitu menguasai di atas. Ya, yang sahih adalah itu tidak sahih. Yang sahih itu adalah tidak sahih. Muqayyad bi'ala ka qawlihi ta'ala litastawu ala zuhurih. Ya, litastawu ala zuhurih. Itu di surat apa itu? Az-Zukhruf ayat 13. Sahih ada? Az-Zukhruf ayat 13. 12 apa 13? 13. Hah? 13. Ayat 12-nya wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Yaitu Allah Ta'ala menjadikan antum fulk, buat antum fulk apa fulk? Fulk. Fulk fil bahr. Fulk. Enggak tahu. Fulk itu adalah kapal layaran, ya. Kemudian an'am, kok an'am enggak tahu tak? Lempar parfum loh. Ya, binatang ternak. Ya. Manusia kira-kira kalau ngendarain itu ada di bawahnya atau di atasnya? Ya di atasnya itulah. Maksudnya di bawah tenggelam dong. Ya. Nah, ma tarkabun. Yang kalian tarkabun. Apa tarkabun? Kendarai. Litastawu ala zuhurihi. Yang kalian apa? Beristiwa di atas punggung-punggungnya. Paham di sini? Itu untuk manusia tergambar jelas. Ya. Baik. Kemudian maknanya apa? Hina idzin barulah maknanya sih kata Syekh Utsaimin al-ulu wal istiqrar. Ya, meninggi dan menetap. Tapi menetap dengan sifat ketinggian. Oke? Dan surat Az-Zukhruf 12-13 ini menceritakan tentang makhluk, ya, bukan tentang Allah. Tetapi Syekh Utsaimin sengaja menyebutkan ini. Padahal bisa saja istawa ala arsh, ayat-ayat menunjukkan istiwanya Allah Ta'ala ala arsh. Tapi beliau sengaja juga ini. Supaya tergambar di manusia kalau makhluk aja itu bisa ada sifat istiwa. Ala syai' gitu loh. Tapi tetap ketika kita menetapkan sifat istiwa Allah Ta'ala ala arsh, kita katakan istiwanya Allah itu sesuai dengan keagungannya. Jangan digambarkan serupa dengan cara istiwanya manusia di atas ba'ir atau di atas an'am. Oleh, iya Pak. Paham enggak sini? Paham. Tapi pertanyaannya, istiwa secara lugah itu kembali maknanya ke apa? Al-kamal wal intiha. Kemudian dalam Al-Qur'an ada 3 model penuturan tentang istiwa. Imma dia yang pertama, istiwa secara apa? Mutlak atau mujarad dari harful jar. Contohnya apa? Walamma balagha asyuddahu istawa. Kemudian yang kedua, istawa yang ditakyid dengan ila. Dan ini ada 2 pemahaman ahlu sunnah mengenainya. Imma maknanya yaitu qasada ila samai ala wajhin kamil. Imma maknanya ya sama seperti nanti yang ketiga yaitu ala ala sama. Yang ketiga istawa dengan apa? Taqyid dengan apa? Huruf jar ala. Kalau ini khalas, ma fi iskal di antara Ahlussunnah wal Jamaah, makna ala istaqarra. Baik. Istamir. Ahsanallahu ilaikum wa qala fastiwallahi ala arsyhi ma'nahu uluwuhu wastiqraruhu alayhi. Uluwan wastiqraran yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. وهو من صفاته الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع فمن أدلة الكتاب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ومن أدلة السنة. طيب توقفنا. فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه. maka istiwanya Allah Taala di atas arsh maknanya adalah ketinggiannya dan menetapnya Allah Taala di atasnya. Maka boleh kemudian kalau antum bilang Allah Ta'ala beristiwa di atas arsh, orang-orang enggak paham makna istiwa, enggak. Ya, orang apa itu beristiwa? Ya kalau sama karena ahlus sunnah wal jamaah udah maklum maksudnya antum apa? Tapi antum terjemahkan gimana? Sesuai dengan tafsir dari istiwa di atas arsy yaitu ulu atau istiqrar. Makanya anda seringkali menyatakan Allah Ta'ala meninggi di atas arsy. Boleh enggak Nabi bilang Allah Ta'ala meninggi di atas langit? Boleh? Boleh enggak ikhwan? Meninggi di atas langit boleh enggak? Ulu, ulu, ulu, meninggi, alin. Ya itu boleh. Ya. Dan kita bilang istiqrar yaitu menetap di atas arsh. Itu seperti itu. Boleh antum katakan begitu. Ya boleh juga kemudian antum bilang sesuai dengan yang kebanyakan kita yaitu bersemayam di atas arsh. Karena bersemayam maknanya duduk. Tapi sebagian ada ulama yang menyatakan bahwa saya di antara makna istawa konsekuensinya qa'ada yaitu duduk. Tetapi kita tidak perlu mempopulerkan pendapat yang ini. Tapi lebih populernya adalah maknanya istawa yaitu ala wastaqarra. Uluwan wastiqraran yaliku bijalalihi wa 'azamatih. Kenapa ada takyid seperti ini? Agar tidak terjadi apa? Tasbih. Yaitu kemahatinggian Allah dan menetapnya Allah di atas arsy dengan sesuai dengan apa? Keagungan Allah dan kemahabesaran Allah. Agar tidak terjadi tasbih atau tamthil atau takyif, maka diblokir oleh Ahlus Sunnah akan jalur ini. Atau kita bilang sesuai dengan keagungan Allah. Nah, diam, enggak usah antum bayang-bayangkan karena enggak bakal nyampe benak antum. Ya, zat Allah tidak bisa dilogikakan oleh manusia. Pertama karena apa? Kita belum pernah melihat Allah. Semoga suatu saat Allah izinkan kita untuk melihatnya di surga nanti insyaallah. Ya. Dan juga yang kedua, antum enggak dapat kabar dari Rasulullah SAW akan bagaimana tata caranya. Ya kan? Maka udah enggak usah. Dan yang ketiga, tidak ada yang semisal Allah, sehingga kalaupun antum logikakan, logika antum itu hanyalah logika duniawi yang belajar dari kenyataan-kenyataan yang antum saksikan, lihat, dengar, rasakan di dunia. Maka enggak bisa antum kemudian melazimkan apa yang antum lihat di dunia ini adalah seperti itulah Allah Ta'ala. Itu tasbih namanya dan itu kekufuran bisa-bisa. Gitu. Maka ketika memang dikatakan litas tawu ala zuhurihi, seseorang beristiwa di atas punggung ontaknya, jangan antum, oh seperti itulah istiwanya Allah Ta'ala di atas ars. Enggak seperti itu. Yang pasti enggak seperti itu, karena laisa kamitslihi syai. Dan hal tersebut termasuk syai. Allah tidak seperti syai tersebut. Maka kita blokir. Bijalalihi wa azumatihi. Uskut antum. Dah. Keagungan Allah Ta'ala, kemahabesaran Allah Ta'ala itu terlalu agung dan terlalu besar untuk antum fikirkan bagaimananya. Dan antum jangan menyibukkan di situ khalas, karena sibukkan amal aja. Wa huwa min sifatihil fi'liyati. Dan istiwa tersebut termasuk sifat-sifat Allah Ta'ala yang fi'liyah. Jadi ada sifat fi'liyah, ada sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu berarti apa? Sifat yang layan fakku anillah, enggak bakal terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya dan walillahil matsalul a'la dan juga laisa kamitsli syai. Contohnya Allah Ta'ala memiliki tangan, taib. Sifat dzatiyah bukan? Sifat dzatiyah dan tidak akan terlepas, selalu ada pada Allah, selalu ada pada Allah. Oke? Okay? Tapi kalau sifat fi'liyah itu terserah Allah Ta'ala. Karena apa? Bedanya sifat dzatiyah itu diantara definisinya adalah sifat yang tidak akan layan faku anillah, tidak akan terlepas dari Allah Ta'ala, selalu ada pada Allah. Kemudian sifat fi'liyah adalah sifat yang bergantung, sifat Allah yang bergantung pada kehendak Allah Ta'ala. Faham? Kalau Allah berkehendak maka Allah akan berbuat seperti itu. Sekarang istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy itu kehendak siapa? Allah. Terserah Allah. Mau Allah beristiwa di atas arsy ke, mau Allah kemudian menciptakan makhluk lain yang lebih besar di atas arsy, terserah Allah Ta'ala. Oke? Okay? Jadi ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah, ya. Paham frame-nya di sini enggak? Kalau Anda contohkan lain nih misalnya, dan semoga contoh ini bukan untuk merumitkan antum, tapi untuk apa? Untuk membuat antum semakin paham sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Baik. Di antara sifat dzatiyah Allah adalah rahmat. Dan diantara sifat fi'liyah Allah Ta'ala adalah rahmat juga. Loh, gimana? Ayo, gimana ikhwan? Ya jangan dibayangin. Dipikirin aja, dipikirin. Di antara sifat dzati Allah rahmat. Dan di antara sifat fi'li Allah rahmat juga. Jadi Allah Ta'ala memiliki sifat rahmat, sahih? Sahih. Allah merahmati seluruh manusia dan binatang kan ya? Oke. Okay. Itu menunjukkan Allah Ta'ala di antara sifat dzatiyahnya adalah Maha merahmati yang selalu ada pada Allah. Selalu ada pada Allah, tidak terpisah dari Allah Ta'ala. Dari segi apa? Dari segi dzatiyahnya selalu ada pada Allah. Tapi dari segi merahmatinya, berbuat merahmatinya, maka itu terserah Allah Ta'ala mau merahmati siapa yang dia rahmati dan kapan dan apa yang dia. Paham enggak? Contoh majelis ilmu, dengan izin Allah Ta'ala Allah akan merahmati orang-orang yang ada di majelis ilmu, ya? Terserah Allah enggak mau merahmati dia. Terserah Allah. Maka yang dari sisi ini, rahmat ini sifat apa? Fi'liyah. Tapi dari sisi Allah Ta'ala selalu ada padanya rahmat. Selalu ada padanya sifat rahmat. Itu dari sisi apa sifat? Zatiyah. Gimana? Ghadab. Fi'liyah. Apakah selalu Allah Ta'ala selalu tersifati dengan ghadab? Maka ya tidak ada di antara nama Allah Ghadib, ya ada. Tapi ada enggak di antara nama Allah Rahim, Rahman? Karena selalu Allah tersifati dengannya. Gimana? Paham enggak sih? Gitu. Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, itu sifat fi'liyah atau dzatiyah? Fi'liyah. Terserah Allah enggak? Nah. Kalau Allah enggak mau menentukan dirinya turun, ya mungkin enggak, terserah Allah. Tapi Rasul mengabarkan itu, maka kita imani gitu loh. Ya, sifat nuzulnya terserah Allah. Nah, karena itu terserah Allah, antum jangan ngatur-ngatur dengan logika antum. Oh, bukan Allah yang turun. Oh, bukan Allah yang marah. Oh, bukan. Ngapain antum ngatur-ngatur gitu kan? Ya, gimana? Faham? Gitu. Istiwa Allah Ta'ala di atas arsy itu terserah Allah apa terserah antum? Hah? Terserah Allah apa terserah antum? Terserah Allah lah. Ya? Kemudian jangan antum otak-atik kemudian dalil-dalil itu. Enggak, Allah enggak beristiwa di atas arsy dengan logika terserah antum. Gitu. Makanya kalau kita ngobrol sama orang seperti itu, udah terserah antum deh, ikhlas. Gitu lah, terserah antum. Ya. Begitu. Ya, faham antum? Wa huwa min sifatihi al-fi'liyati allati dalla 'alaiha al-kitab wa sunnah wal ijma'u. Dan kemudian beliau menyitir dalil-dalil di antaranya famin adillatil kitab qauluhu ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman, tadi baru kita bicarakan Ar-Rahman. Berarti menunjukkan konsekuensi lazimnya apa? Sifat rahmah. Ya. Antum pernah lihat ada sedikit di luar pelajaran, tapi ana masih ingat waktu itu. Di daerah Kalibata waktu itu masih bujang sebagaimana sebagian dari orang-orang yang hadir di majelis ini. Waktu itu masih bujang, ya. Ada sebuah tempat sampah. Apa tempat sampah itu apa ya, tempat pengumpulan sampah, apa namanya, TPS ya. Tempat pembuangan sampah gitu loh ya. Tapi nanti akan diangkut ke Bantar Gebang lagi gitu loh. Itu bau banget di sana. Nah, waktu itu hujan. Ana berteduh di sebuah pos di situ dan ana mendengar suara kucing. Ya. Anak kucing maksudnya, anak kucing. Wah, gitu. Ya Allah. Kesian gitu. Nah, hujan reda. Terdengar suara anak kucing. Ternyata itu suara anak kucing yang kehujanan dan dibuang. Kan biasanya orang-orang kan buang anak kucing ya? Buangnya tuh di tempat-tempat sampah gitu kan ya, TPS gitu kan. Nah, ana tuh sampai sekarang hati antum merinding gitu. Kalau ada bulunya mungkin merinding gitu. Maksudnya ini anak kucing, binatang tanpa induk, dan anak paling benci orang yang membuang dan memisahkan kucing dari induknya. Paling benci. Paling benci anak. Dengan alasan ini anak ini akan menyusahin, paling benci anak seperti itu. Memisahkan anak kucing dari induknya dengan alasan itu. anaknya dibuang ke tempat sampah, induknya tetap dipelihara di rumahnya. Ini zalim. Dan dikhawatirkan di akhirat dituntut itu yang seperti itu. Na'udzubillah. Nah, itu dalam keadaan basah kuyup tuh. Bayangin ikhwan, antum kalau masih bayi, umur 5 bulan, 3 bulan, antum ditinggal, ditelantarkan kehujanan, gimana coba rasanya ikhwan? Gimana rasanya? Ya, makanya benci banget tuh orang-orang seperti itu. Ya. Khawatirnya kalau misalnya mereka itu doa ana laknat orang akhwatnya, ana melaknat orang-orang seperti itu. Tak khawatirnya sebagai sih tidak. Nah, kemudian apa yang anda lakukan ikhwan? Anda kan mengapain ini anak mau diapain gitu loh. Ya. Langsung anda cari dan enggak jauh dari situ sekitar 10 meter. Ada sebuah kardus, kardus mie biasa. Yang anda tahu di dalam kardus itu ada emak kucing lagi netein anak-anaknya. Apa yang anda lakukan coba abis itu? Anda langsung datang ke kardus itu dan anda iklankan, al-i'lan gitu apa? Apa anda iklan itu kan apa? Anda beritahukan. Anda pakai bahasa kucing seingat anda waktu itu. Meow, pakai bahasa kucing. Tapi hati anda itu berbicara dengan bahasa anda. Anda bisa meow gitu kan. Kucing itu tanggap tumaknya. Dia langsung bangkit. Meninggalkan anak-anaknya seperti nanya, ada apa mas? Ada apa mas? Ya. Waktu itu anak belum menjadi ustad. Jadi masih dipanggil mas kayaknya. Ya. Maka kemudian kucing itu anak-anak ajak meow-meow. Anak-anak pakai bahasa meong-meong semau anak lah. Nah, kucing itu ikuti. Dikiranya, anak gak tahu dah dia ngerti apa enggak bahasa anak, bahasa hati anak. Mungkin dia malah ngiranya jajan makanan gitu kan ya. Tapi dia ngikutin anak dan kemudian anak hadapkan dia ke anak kucing lagi kayak gini-gini tuh. Ya. Dia langsung melihat apa reaksi kucing tersebut. Langsung kucing itu langsung teriak-teriak, meow meow meow meow, gitu kayak mirahnya. Anak siapa nih? Muka gini loh, gitu. Anak siapa nih? Anak siapa nih? Gitu. Ya, kayak seolah-olah gitu ya. Anda nggak tahu bahasa dia. Waktu itu nggak ada Google Translate untuk bahasa kucing. Sampai sekarang belum ada, belum. Nah, itu dia langsung itu dan apa yang terjadi ya, ikhwan? Dibawa itu biasa apa digigit ini ya, digigit kemudian dia bersamakan dengan anak-anaknya di kardus tersebut. Allahu Akbar, ini siapa yang menjadikan seperti ini gitu loh, mempertemukan anak dengan anak kucing tersebut dan menggerakkan hati anak untuk membahasakan kucing kepada induk kucing dan kemudian dijepit ininya dan dibawa ke kardus tersebut. Dan Allah alam itu tahun berapa udah lama. Pasti udah mati itu semua kucing udah mati karena umurnya kan nggak sampai segitu, nggak sampai bertahun-tahun lamanya. Nah, siapa yang membuat seperti itu? Allah Ar-Rahman. Allah merahmati kucing kecil ini. Terserah Allah nggak mau merahmati dia. Kataba ala nafsihi rahmah, sifat zatih Allah. Allah melazimkan pada dirinya apa? Sifat rahmah. Tapi kalau Allah merahmati, berbuat merahmati itu sifat fi'liyah. Terserah Allah siapa yang dirahmati. Ya, ini di antara konsekuensi dari sifat fi'liyah Allah, dirahmati ini anak kucing ini, luar biasa. Ya. Sementara mungkin ada anak-anak kucing lainnya yang tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap Allah rahmati dari segi apa? Nafasnya, makanannya, walaupun punya penyakit kucing tersebut. Gitu, ikhwan. Ya. Maka perhatikan dalam masalah ini saja kita dapat tazkiyatun nufus dengan setinggi-tingginya tazkiyatun nufus. Karena enggak ada tazkiyatun nufus yang betul-betul murni kecuali dengan tauhid. Ya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ya, sampai situ bukan kita tadi. Nah. Hah? Wa min adillati sunnah sekarang ya. Ayo, dilanjutkan. Assalamualaikum. Wa qala wa min adillati sunnah marwahu al-Khallal fi kitab as-sunnah bisnadin sahihin 'ala syartil Bukhari. An Qatadah ibn Nu'man radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lamma faragha Allahu min khalqihi istawa 'ala 'arsyih. Baik. Nah, ini hadis istawa 'ala 'arsyih lamma faragha Allahu min khalqihi. Ketika Allah selesai penciptaan, maka Allah beristiwa di atas 'arsy. Ini seperti menguatkan pendapat yang huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila sama', gitu. Seolah-olah menguatkan apa? Pendapat kedua. Ya, lanjut. Wa qala asy-syekh Abdul Qadir Al-Jailani innahu mazkurun fi kulli kitabin anzalahu Allahu ala kulli nabiyyin. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang imam, seorang ulama Hanbali, ya, menyebutkan bahwasanya hal tersebut, istawa Allah Ta'ala di atas arsh, itu tersebutkan dalam kitab-kitab yang pernah Allah turunkan di seluruh nabi-nabi. Berarti kesepakatan seluruh kitab sebenarnya, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Tapi beliau ini kalau dari orang-orang sufi cuma diambil dari segi sufinya, dan juga itu pun dilebih-lebihkan gitu loh. Ya Allah, ya. Baik, lanjut. Waqad ajma'a. Waqad ajma'a ahlu sunnah ala anna Allah Ta'ala fawqa arshih, wa lam yakul ahadun minhum innahu laysa ala al-arsh, wa la yumkinu li ahadin an yankula anhum dhalika la nassan wa la zahiran. Ahlu sunnah berijma' bahwasanya Allah Ta'ala di atas arsh, dan tidak ada seorang pun di antara ahlu sunnah yang mengatakan Allah Ta'ala tidak di atas arsh, dan tidak mungkin juga seseorang untuk menukil hal tersebut dari ahlu sunnah, dari salaf, baik secara nas maupun secara lafal yang maknanya menunjukkan bahwasanya Allah tidak di atas arsh, enggak ada. Maka ijma' khalas. Khalas, kita udah sepakat seperti itu, khalas. Sekarang tinggal ahlul bid'ah yang mereka berusaha ngotak-atik dan meracuni pemikiran kaum muslimin. Ya, begitu. Taib, ada pertanyaan, Alwi? Pertanyaan. di handphone, di grup. Hah? Ada. Fadhal. Itu enggak ketemu di HP antum? Belum masuk, Ustaz. Belum masuk. Paketannya habis sih, Ustaz. Ngomong sama anak. Baik, kalau antum kurang pulsa, kurang apa, ngomong sama anak, ngomong aja. Talkis. Pertanyaan dari Bang Dito. Hah? Bang Dito ya? Hah? Di Bang Jito. Digito gitu. Digito. Yeah. Ya siapalah namanya, hamba Allah ya. Afan Ustaz, bagaimana bersikap yang seharusnya terkait Udzul bin Jahal? Udzur bin Jahal. Masalah kafirnya pelaku syirik akbar, karena masalah ini sesungguhnya masih berseliweran di kalangan penuntut ilmu. Jazakallah khairan. Baik. Kenapa masalah ini berseliweran di kalangan penuntut ilmu? Karena diramaikan. Apakah masalah ini masalah ilmiah? Iya, ini masalah ilmiah. Tapi apakah masalah ini memang betul-betul maksudnya ilmiah? Enggak. Jadi bedakan antara materi dengan maksud. Ya. Antara materi yang memang ilmiah dengan tendensi yang memang itu bukan ilmiah. Apa maksud Anda? Kalau kita melihat masalah ini diributkan di media sosial atau di pengajian? Media sosial, Tuan. Iya. Coba pas kita ngaji, itu ada gak kayak gini? Ada. Ini ilmiah gak? Ilmiah betul. Ya. Kalau misalnya masalah yang kayak tadi, istawa al-arsh, itu bukan hanya di media sosial, tapi memang dibahas sejak zaman salaf, gitu loh. Dibahas sejak zaman ulama. Taib, ribut-ribut dalam masa takfir mu'ayyan dan mutlak. Ya, ini ribut antar tulab. Ada yang memang sudah lama belajar, alhamdulillah. Ada di antara ustadzah. Tetapi kenapa ributnya hanya di media sosial? Kenapa enggak dipertemukan? Kenapa enggak ngobrol? Baik. Susah memang kalau ngobrol langsung. Apa ini masalah yang cukup sensitif? Tapi gini, yang menyatakan bahwasanya tidak ada uzur bagi pelaku kesyirikan, tidak ada uzur sama sekali. Ya, apalagi di Jakarta gini. maka silahkan kafirkan orang-orang dan kafirkan orang tuanya sekalian yang suka ke kuburan mungkin, atau mbahnya atau siapanya. Ya begitu. Coba praktekkan itu. Dan kafirkan seluruh anggota DPR dan presiden karena mereka berhukum tidak dengan hukum Allah dengan sengaja. Ya. Karena enggak menerapkan adanya uzur bil jahal. Dari Rafi, jangan najis sendiri. Ya. Kalau misalnya kita nafikan uzur bil jahal secara mutlak, ya, maka kita ingin melihat contoh dari rekan-rekan yang menafikan uzur bil jahal. Sekarang contoh praktiknya langsung di media sosial, kafirkan aja orang-orang yang menurut antum tidak diberi uzur bil jahal. Dan beberapa ikhwan ini, ikhwan, mengkafirkan beberapa orang secara sorohatan. Fulan telah kafir, fulan telah kafir. Tapi giliran orang tersebut di kursi pemerintahan gak berani. Kenapa? Kenapa antum takut ketika berhadapan dengan pemerintahan yang memang itu lebih gak diuzurkan lagi jahalnya? Kalau orang-orang awam ini sebenarnya, ya Allah, antum jangan kira mereka itu alim. Sebagaimana kita dulu belum kenal ngaji, belum dapat hidayah, antum telah dikatakan jangan melakukan seperti itu, tetap aja kan lakuin. Tapi karena apa? Belum kena. Paham sedikit tapi belum kena. Ya. Jadi seberapa sih, sampai kapan sih uzur bil jahal itu terangkat? Sampai jahalnya itu enggak diberi uzur, atau sampai tidak jahil, tidak disebut jahil. Sampai fahim betul-betul, sampai betul-betul dia mubayyan permasalahan ini. Sebagian permasalahan rumit. Permasalahan bid'ah, permasalahan kesyirikan. Coba tanya orang-orang, apa yang menurut antum definisi syirik apa? Syirik itu kayak nyembah patung. Orang-orang pernah bilang itu. Orang itu malah mereka belum tentu tahu riya itu syirik, belum tentu tahu loh. Pamer itu bisa syirik, belum tentu tahu orang-orang itu. Beneran. Mereka enggak pernah dengar sih syirik asghar di khutbah, tapi enggak tahu apa itu syirik asghar. Dengar jelas, dengar tapi enggak paham karena emang koneksinya kurang, enggak paham. Dan mungkin itu dulu kita seperti itu, ikhwan. Kemudian sebagian orang meminum dari kendi yang bersihkan, di kendi di kuburan bersihkan air, dan kalau dari kendi tersebut dia akan apa? Dia akan jadi sakti, atau dia mungkin akan diberkati. Ini kan bisa syirik asghar, menisbatkan suatu hal yang tidak ada nyambungnya. Kalau dia berpendapat bahwa saya itu dari kendi tersebut, ya bukan dari Allah, maka syirik akbar. Tapi banyak orang seperti ini ngerti gak masalah kayak gini, bahwa saya itu syirik? Karena diajari oleh kiai mereka kayak gitu susah. Lihat orang-orang jauh di zamannya 10 tahun apa tahun 90 80 dan apalagi dulu-dulu zaman-zaman PKI dan seterusnya. Rata-rata orang-orang jauh ketika itu kalau belajar agama dibekali apa, ikhwan? Jimat. Taib, kafirin tuh mbah-mbah ente itu. Kalau meninggal jangan sholatin coba. Berani enggak? Enggak berani praktiknya. Jadi kita butuh, kalau emang itu masalah ilmiah, ente enggak memberi udzur sama sekali, ya, maka khalas. Kafirin aja mbahnya. Pas meninggal jangan sholatin. Dan mungkin seru orang-orang untuk sangat jangan sholatin. Karena apa? Karena dia musyrik mbahnya ini. Berani enggak kayak gitu? Jangan hanya berani garang di medsos untuk membantah ahlus sunnah yang menerapkan adanya udzur bil jahal karena rahmatnya mereka dan karena kehati-hatian juga. Begitu. Dan ini masalah bahaya. Orang-orang khawarij dan neo-khawarij, mereka sedang berusaha menunggangi rekan-rekan kita yang semangat untuk menafikan uzur bil jahal ini. Ketika kalau orang menafikan uzur bil jahal ini, betul-betul nanti banyak orang seperti ini, maka pasti dekatnya akan bersama orang-orang yang anti dengan salafi dan juga orang-orang khawarij, bakal bersatu itu. Yakin. Dan itu nampak sekali seperti itu. Ya. Ana sendiri sangat jarang membahas masalah ini di media sosial. Tapi jangan kira Ana gak melihat. Ana memperhatikan dan Ana mengamati beberapa individu tersebut tanpa Ana mau sebut nama-namanya. Ya. Baik yang sebenarnya menafikan uzur bil jahal dan mungkin punya syawahid dari aqwal ulama untuk menguatkan pendapatnya yang juga bisa dipantah sebenarnya, tapi disembunyikan sekarang. Itu ada beberapa individu seperti itu dari kalangan asatidzah atau thullab, disembunyikan. Sebenarnya dia menafikan uzur bil jahal, tapi melihat bahwasanya power ikhwan-ikhwan yang menafikan uzur bil jahal ini masih lemah, maka disembunyikan. Ada yang seperti itu. Ya. Maka ikhwah sekalian, antum lihat realita Indonesia. Betul banyak orang pintar, tapi urusan agama mereka lebih jauh daripada SD. Ya, hati-hati dalam mengkafirkan. Kalaupun antum salah dalam menganggap orang Islam, itu masih lebih ringan dibandingkan antum salah dalam mengkafirkan. Tapi metode mereka sebaliknya. Kalau antum salah dalam menganggap orang lain Islam, itu lebih buruk daripada antum salah dalam mengkafirkan. Faham gak maksudnya? Misalnya anda menganggap orang ini Islam, ternyata kafir. Ya. Itu salah. Itu lebih buruk salahnya daripada menganggap orang ini kafir padahal dia Islam. Ngerti gak? Kita langsung ngerti, murtad dia, musyrik dia. Ya. Hati-hati, apalagi kalau ternyata orang tersebut adalah orang-orang yang ada yang menjadi menjabat sebagai ulil amri, maka lebih berhati-hati lagi. Pertama, antum sedang mensifati orang yang kalau antum salah mensifatinya, fitnah bisa bergejolak. Hati-hati. Ya. Ini jadi harus betul-betul kita lihat materi-materi berseliweran di antara thullabul ilm. Thullabul ilm mana? Medsos. Dan medsos rata-rata bukan thullabul ilm. Thullabul fitan kebanyakan mereka. Cuman masalah fitnah doang ngomong. Kalau ada khilafiyah ini baru mereka angkat suara. Giliran masalah ilmiah betul-betul enggak mau. Enggak mau ikutan. Jadi kalau berseliweran di antara penuntut ilmu, anda enggak setuju. Iya, penuntut ilmu mana? Penuntut ilmu medsos. Tapi kalau antum lihat di pesantren-pesantren, ribut enggak masalah ini? Enggak ada. Enggak ada masalah ini. Enggak ada masalah ini. Maksudnya masa takfir muayyan mungkin takfir muayyan dipelajari, tapi enggak sampai masalah ribut-ribut, enggak ada. Berarti ini apa? Bukan betul-betul antar penuntut ilmu murni, melainkan ada kubu-kubu yang memang mungkin tendensius dan seterusnya. Maka antum ketika melihat hal tersebut, ketika ada persaingan di dunia maya yang antum tidak pernah kok melihatnya di dunia nyata, biasa-biasa aja, itu menunjukkan ini bukan murni ilmiah, tetapi sudah baperiah di sini, ada sesuatu di sini. Baperiah. Iya. Ya begitu. Ya. Allahu a'lam. Ya, itu pertanyaan bagus sebenarnya. Cuman nasihat ana ikhwan, belajar aja. Sebagian asatidzah mereka tidak membuka kelas, tidak membuka artikel atau tulisan yang panjang mengenai takfir muayyan. Kenapa? Karena sebagaimana Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi, ditanya oleh Nabi hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah. Afal ubasyirun nas ya Rasulullah? Saya kasih tahu orang boleh enggak? Enggak, ubasyirun fa'at takilu, jangan. Takutnya mereka apa? Apa takutnya mereka apa? Nanti meremehkan masalah ini. Nah, begitu juga dalam masalah takfir muayyan, kadang-kadang itu bahasan buat orang-orang khusus saja. Karena kalau dibuka untuk awam begitu saja, awam bisa salah tafsir. Bisa salah paham dan bisa terjerumus fitnah jadinya. Begitu. Oke, setidaknya emang enggak tahu. Tahu. Taib. Asli tahu enggak menteri agama seperti apa? Tahu enggak rata-rata setidaknya kita? Tahu. Jangan kira enggak baca berita, jangan kira kita enggak ngumpul, jangan kita enggak punya grup WhatsApp, tahu. Tapi kenapa setidaknya enggak menyuarakan? Karena kepentingan umat saat ini itu bukan di situnya, buat kita mengkafirkan, enggak. Kalaupun kita anggap fulan-fulan ini kafir, kita lihat juga apakah pas ana ceploskan kalimat takfir ini muayyan di ranah publik. Kira-kira pas apa enggak? Kalau ternyata mafsadnya lebih besar, khalas, jangan. Jangan. Hati-hati. Gitu. Apalagi di masa-masa sekarang, ikhwan. Ya. Mungkin sekarang yang disebut diam itu emas. Iya. Mungkin, ya. Begitu. Diam menuntut ilmu beribadah itu jauh lebih baik sekarang, ikhwan. Ini kan hari ini kan lagi ada bakal demo besar-besar, bukan? Iya. Antum diam lebih baik, wallah. Wallahi antum diam lebih baik. Baik diam dari segi gerakan atau diam dari segi lisan, wallahi lebih baik sekarang. Ya, boleh antum mengetahui hal tersebut terjadi karena kita harus tahu ya namanya perkembangan kehidupan. Tapi khalas antum diam aja khalas. Lebih selamat dan lebih ringan bebannya di akhirat. Ya, mau salahin siapa sekarang, ikhwan? Ya, kalaupun antum ngobrol sama thalabul ilmi aja lah yang faham masalah ini. Adapun di publik, di media sosial enggak usah. Ya begitu. Ya wallahu a'lam. Kita lanjut ke Sunan Nasa'i. Tapi udah jam segini, ikhwan. Sunan Abi Dawud. Ayo. Ikraran bihi wa tawhid.